الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah di siang hari ini kita masih diberi Allah kesempatan umur panjang, sehat walafiat, bisa melakukan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan, kita masih memberikan kesempatan bagi diri kita menambah ilmu pengetahuan tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan kita terakhir adalah mengenai rukun Islam dan iman. Ya, walaupun dalam kitab yang kita bahas, kitab takrib ini tidak membahas tentang rukun Islam dan iman, akan tetapi di kitab-kitab fikih lainnya biasanya ini rukun Islam dan iman dimasukkan, dicantumkan. Ya, khususnya untuk kitab-kitab pemula agar kita tidak lalai dengan rukun yang harusnya kita tahu. Sama seperti Pancasila, kita SD sering disuruh ngapalin. Sekarang kalau kita tanya tentang rukun Islam dan iman, mungkin ya, ada di antara kita yang lupa ada berapa ya, atau ingat jumlahnya tapi lupa isinya. Nah, sekarang kita yang bahas ya satu persatu. Kalau kemarin sudah kita bahas bagian tentang rukun Islam, yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, harus orang yang masuk Islam itu kalau dia bukan Islam karena orang tuanya, maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, orang apapun itu, agama apapun dia, kalau ini masuk agama Islam dengan syarat pertama harus mengucapkan dua kalimat syahadat dengan syarat-syarat yang sudah kemarin kita sebutkan. Di antaranya orang yang sudah baligh, ya, kemudian dia berakal sehat, kemudian tanpa dipaksa. Ya, kalau orang masuk Islam dipaksa tidak sah. Ya, dan nanti ada syarat-syarat dikatakan orang dipaksa. Kalau seandainya dia masuk Islam, membaca dua kalimat syahadat, kemudian tiba-tiba dia tidak sholat, ketika ingin dihukum, alasannya apa? Saya masuk Islam dipaksa. Ya, bukan saya pengen masuk Islam waktu itu. Ya, nah, apakah bisa kita benarkan orang ini harus memenuhi syarat? Di antara syarat-syarat orang dikatakan dipaksa, yang memaksa ini lebih kuat dibandingkan dengan yang dipaksa. Misalnya saya macam siapa yang kecil, yang lebih kecil ya, anak kecil sebenarnya, kalau sudah orang dewasa, soalnya orang benar gede, ya, benar gede, kemudian saya ngajem dia, ya, itu kalau masuk Islam, pukul itu, kira-kira, patut kan saya ngajem dia, kalau orang benar gede, ya, gak patut, karena dia lebih kuat dari saya, berarti ini tidak dikatakan dipaksa, ya, atau dia memiliki, daging, apa, backingan, nah, walaupun kecil, mau dimasuk, apa, ketua preman, itu pernah masuk Islam, butuh suplo. Nah, itu namanya walaupun kecil, tapi dia punya bantuan, itu dipaksa, benar. Ya, ini syarat paksa salah satunya. Kemudian syarat orang dikatakan dipaksa juga, ya, yang memaksa ini, ya, orang yang dipaksa akan menyangka kalau saya tidak mengerjakan paksaan ini, ya, maka dia akan melakukan ancamannya. Ada tangan seperti itu. Kalau seandainya saya maksa teman saya, ya, ada orang teman saya non Muslim saya maksa, cuma dia tahu kan, ah, mesti kalau bisa maksa ini ada, kalau paksa-maksa ini bukan paksaan, karena tidak ada sangkaan bahwa dia akan mengerjakan hal seperti itu. Ya, syarat berikutnya tidak ada pilihan lain. Ente masuk Islam apa ngabisin nasi bubakul? Nah, apa ada pilihan? Ya, ente pilih masuk Islam. Padahal pilihan lain yang tidak membahayakan. Ente tidak dipaksa. Kenapa milih masuk Islam? Ya, kenapa nggak milih makan nasi dua bakul? Itu berbeda pilihan lain. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Kalau dipaksa tapi bisa melarikan diri misalnya, ini juga bukan dipaksa. Lo kalau mau nggak masuk Islam, gua pukulin lo. Padahal tempat lo tinggal kabur aja, nggak mau kabur, tapi nggak dipaksa. Ya, atau punya orang lain, dia punya teman-teman yang muslim, tolong, bisa nggak bisa tolong, bisa nggak bisa tolong, dan mereka nggak dipaksa. Jadi orang dikatakan dipaksa itu harus memenuhi syarat. Sama seperti yang tiba puasa, karena sebentar lagi kita Ramadan ini. Ya, orang boleh makan tanpa batal kalau makanan dipaksa. Nah, ntar ada syarat-syarat itu. Termasuk itu syarat-syarat yang kalau dipaksainya, ya, dipaksa tanpa ada kejelasan, yang maksa saya, mau saya, kalau enggak mau makan, jadi benar, nama bukan paksaan namanya. Ya, takut banget, karena takut sama bos, benar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti ada syarat-syarat paksaan, khusus di bab puasa, di bab sholat, hampir sama syarat-syarat seperti itu. Kemudian ketika mengucapkan dua kali, harus keturunan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau dibalik, belum sah satu sah. Saya mengaku Nabi Muhammad dulu, Allah berkata, tidak bisa, harus Nabi Allah dulu sebagai teman, Muhammad sebagai utusan. Dan syaratnya juga harus berwala, sambung menyambung. Ya, antara apa kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ini harus nyambung dengan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Enggak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Saat saya hari ini yakin semoga Allah itu kuat saya. Ya, Nabi Muhammad, nah saya pikir dulu, besok saya pikirin dulu ya. Semalaman saya kecewa kulit. Ya, besok saya datang lagi, saya baca wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, belum sah. Kalau begitu, ente besok aja kalian. Kalau masih belum yakin, ya, dua-duanya harus sekarang tidak boleh dipisah-pisah. Ini syarat mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi kalau saatnya kita apa syarat pertama kan balik ambil. Kalau saatnya ada anak-anak kecil, orang-orang muslim bertanya, eh baca syahadat, baca syahadat, tinggi ikut. Belum masuk Islam, karena belum balik dan akalnya belum sehat. Gitu ya. Kemudian rukun yang kedua mengerjakan sholat. Nah ini akan masuk dalam bahasan fikih nanti. Ya, bagaimana apa caranya sholat? Apakah khusyuk dan masuk rukun? Apa yang membatalkan wudu kita? Itu pembahasan di fikih nanti. Ketika masuk bab taharah dan bab sholat. Ya. Kemudian berikutnya rukun Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Ya, harus meyakini bahwa puasa itu wajib puasa Ramadan. Kalau ada orang Islam yang mengatakan syahadat wajib, sholat wajib, tapi puasa tidak wajib, itu belum Islam nantinya. Ya, bahkan kalau sudah Islam mengatakan seperti itu, dihukumi murtad. Karena ini rukun, tidak boleh kurang-kurangin. Lima ya lima. Karena barang sudah dibahas di pembahasan pertama itu, yang dikatakan rukun itu adalah sesuatu perkara, sesuatu yang dianggap penting, yang harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak ada perkara tersebut. Ya, rukun Islam ada lima. Kalau dikurangin satu, belum Islam. Ya, dan puasa ini sebentar lagi nih, nggak sampai 2 bulan lagi. Sekarang tanggal 8 bulan Rajab. Dia bulan suci Rajab. Berarti kan kurang lebih 1 bulan 22 hari lagi. Kurang lebih di puasa ayo Ramadan. Kita meriahkan Ramadan. Jaga diri kita jangan sampai enggak puasa. Karena saya sedih orang-orang Islam nih, kalau khususnya orang Indonesia, ya 80% kita muslim terbanyak di dunia kita nih. 200 juta lebih kita. Muslim terbanyak di dunia. Dalam satu negara, tapi lihat kelakuan orang-orang Islam khususnya ke suci Ramadan. Ya, dia merokok sembarangan di jalanan, dia minum, makan, warteg, kebalik. Ya, luarnya doang ditutupin kain. Bapak lihat dari kolom kaki dulu tuh jajan. Dengan makan bener ya? Tanya yang punya orang Islam, yang makan orang Islam. Nah ini kita harusnya orang Islam lebih memuliakan Ramadan, lebih menjaga kesucian Ramadan. Ya, orang-orang Muslim enggak mungkin membayar Ramadan. Saya punya teman orang London. Ketika saya mau pihak tertentu, teman saya orang Inggris. Dia bilang, Fit, ya, gimana Ramadan di Indonesia? Ya, Indonesia sih, ya, ya ada nikmatnya juga. Cuma banyak orang-orang sekarang Ramadan di Indonesia. Kata dia kalau di London itu walaupun orang kafir, cuma kalau seandainya dia tahu temannya Islam, dia makan di bulan suci Ramadan, dia ingat dengan temannya. Dia kan Muslim, mau tidak puasa di gitu. Kita yang muslim aja kadang makan bareng-bareng temen Ramadan. Tahu tugas kan kita. Ini gimana ya? Ya, hati-hati Ramadan ini kan muliakan Ramadan, jaga bangun malamnya, jaga tarawihnya. Ya, jangan sampai Ramadan kita kayak biasa-biasa aja gitu. Enggak Ramadan sama aja, jangan. Ini bukan kesucian diri kita nih. Orang yang enggak puasa di bulan suci Ramadan kita Rasul nanti digantung. Siksaannya digantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibentangkan tangan dan kakinya pakai rantai, kemudian disuruh makan disiram timah panas dari atas kepalanya, dari api neraka, timah mendidih. Suruh rasain itu dulu, ketika Ramadan minum neraka, sekarang minum di timah neraka. Yang mana kata Rasulullah, satu tetes saja mengenai tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kosong semuanya. Ini kita diguyur pakai itu. Ini bagi orang-orang yang berani, enggak puasa di bulan suci Ramadan. Ayo coba kan, sama Allah Subhanahu wa taala menemukan pahit. Bila tua masih hidup gitu. Ya. Yang muda lagi yang masih muda. Dan memang itu mati tua tentu. Yang muda juga sama takut sama Allah. Takut dari muda, dari mulai balik takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak tahu meninggal kita kapan nih. Mungkin kita Ramadan di Ramadan terakhir atau kalau kita ketemu Ramadan, ketemu juga belum tentu ini. Siapa tahu kita meninggal kita enggak tahu, ya kan? Nah, ini ayo jaga Ramadan. Ya, nanti pembahasan bagaimana syarat-syarat ini juga di bab ini nanti pembahasannya. Kemudian termasuk rukun Islam juga adalah membayar zakat. Ini zakat ini wajib ya bagi orang-orang yang memiliki harta lebih. ya, dengan syarat-syaratnya nanti di bab ini akan dibahas secara detail. Siapa saja orang yang wajib bayar zakat, siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Ya, ya, kalau orang-orang penghasilannya atau punya simpanan sudah mencapai kurang lebih 85 gram kalau emas, emas murni berapa tuh 80 gram dikali dengan harga rupiah berapa? Uangnya segitu setahun enggak kurang-kurang, bahkan bisa lebih, bahkan dia wajib bayar zakat. Nah, cuma kalau orang-orang model-model gado-gado, ketoprak, itu sih kagak ada zakat sia-sia. Ya, yang gajinya UMR, itu insya Allah ada zakat gitu. Ya, kalau kita mau sedekah, sedekah sunnah doang. Ya, kenapa? Karena gaji kita kalau dikumpulin, misalnya berapa? 2 juta setengah. Kali 10 bulan, 25 juta. Ya, berarti kan 30 juta. 30 juta itu nyampe ke 85 gram emas. Terus selama setahun tuh. Ya, dan tidak boleh kurang, karena kita dapat gaji buat bayar cicilan motor, buat bayar kontrakan rumah, udah habis duluan. Nah, orang-orang model begini gak wajib zakat. Jadi Islam itu baik, yang wajib zakat itu yang kaya-kaya doang. Dan ini Allah ngajarin bayar zakat ini supaya menghilangkan rasa pelit dari manusia. Karena manusia watak dasarnya itu setiap nambah harta, tambah pelitnya watak dasarnya. Saya tahu, teman-teman sudah saya bilang tuh ya, wajar manusia pelit biasanya. Kecuali orang yang sudah melatih nafsunya supaya menghilangkan sifat pelit. Waktu miskin sih mampu enak. Ya, berarti susah ya. Ya Allah, masjid ini gak ada akhirnya mah. Kalau mau kaya, udah. Nah, kata gua kaya, ada aja kan. Ya, orang pada gak ada yang korban. Kalau kaya, gua korban dengan sapi. Ya, mampu enak. Tapi begitu lagi, sukses. Wah, kaya lagi kita jadi. Ya, pelitnya nambah. Tunggu, belum punya Ferrari dulu. Tunggu, belum punya gila. Ada aja sebagainya. Dia lupa sama jadi dia dulu. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih berapa pun syukur. Ya, Allah kasih sedikit, Allah kasih banyak syukur bersabar. Ya, Allah la insyakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan nikmatku, saya tambahin. Kata Allah, ya ini Allah nih. Ya, kalau kalian syukur akan nikmatku, ya, ingat adab saya akan seperti ini. Ya, jadi zakat bagi orang-orang kaya jangan lupa. Ya, cuma sedikit. Zakat harta itu cuma 2,5% saja. Ente punya uang 1 miliar, ya, berarti cuma bayar 25 juta. 1 miliar nih, 1 miliar kan 1.000 juta. Bagi 10, 100 juta, bagi 4, 25 juta doang dan 1 M. Kita kan punya 1 M masih belum kepikiran kita nih. Ya, itu masih sedikit zakat kita. Ya, bagi kita orang-orang yang belum wajib zakat, ya jangan lupa sedekah. Kalau sedekah ya bisa sedekah. Ya, mungkin sedekah kita yang 10.000 itu lebih besar nilainya daripada orang yang 100.000 tapi orang kaya. Ya, orang duitnya miliaran, sedekahnya 10.000. Orang gaji 2 juta, sedekahnya cuma 5.000. Lebih tinggi yang 2 juta setengah gajinya. Kenapa? Karena masih kurang aja masih mau sedekah. Ini udah lebih-lebih masih 10.000 aja nama-nama segitu ya. Nah ini jadi belum tentu kecilnya nilai rupiah yang kita sedekahkan itu kecil di hadapan Allah, belum tentu. Tapi keikhlasan yang kita miliki, ya, kemauan yang kita punya, Allah tahu semua itu. Ya, di orang yang mempunyai duit 100.000 masih sedekah 10.000, berarti 10%. Duit 1M sedekah 10.000 juga hanya pergi semuanya. Ya, jadi ayo sedekah. Kalau bagi orang-orang kaya zakat, ya, karena itu akan menjaga harta kalian dari kerusakan, dari kebinasaan. Jangan sampai tinggalan zakat, apa nggak mau bayar zakat, Allah akan hancurkan harta kalian bagi orang-orang kaya. Ya, dulu di zaman Sayyidina Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz, khalifah, ya, dari apa, dinasti Bani Umayyah, beliau ini saking adilnya, ya, orang pada bayar zakat, pada mau bayar zakat, sampai bingung zakatnya mau dikasih kemana. Jadi ketika mau dikasih ke orang, maaf saya ada cukup, coba. Saya aja bayar zakat, ini saya juga bayar zakat, begitu. Pernah ngalamin begitu, ya, bagi si pemerintahan, orang enggak, semua bayar zakat, enggak ada yang mau nerima zakat. Nanti kata Rasulullah di akhir zaman juga begitu. Baik sekarang, mumpung belum akhir zaman, sedekah-sedekah ada, masih banyak yang menerima. Ntar di akhir zaman, orang mau pada cukup semua. Sedekah sama siapa, punya duit, kenapa juga. Ya, sedekah sama gua, ya, sampai begitu. Nah, ya. Jadi sekarang bayar zakat bagi orang kaya jangan pelit, ya. Itu di situ ada hak orang fakir, ada hak orang miskin, ada hak zakat dari situ. Dikeluarin harta di sebagainya. Kemudian yang terakhir kelima adalah pergi haji. Ini pun juga bagi orang yang mampu. Yang belum mampu wajib haji. Tapi yang tak mampu jangan kecil hati. Banyak orang susah bisa pergi haji, percaya kan? Di Sawangan ada tangga orang tua saya itu supir. Nggak banyak bisa pergi haji. Ya, duit dari mana pergi haji? 40 juta sekian. Kalau dulu zaman saya hadir, kita lakukan masih 7 juta, 8 juta. Sekarang hampir 40 juta, 30 juta sekian. Kita lebih dari mana? Boro-boro untuk beli mungkin aja. Rumah aja masih kontrak. Ya, motor belum rapi cicilannya. Ya, gimana mungkin aja? Jangan mikir aja. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini haji ini panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah manggil, caranya ada aja. Ini supir majikannya ingin pergi haji, pengen ada orang nemenin anaknya, megangin anaknya, dia aja tuh dia. Barangnya cuma niat jagain anaknya, tapi kan pengen haji juga. Kata dia, saya udah tua nih, orang tua kamu bisa nggak percaya? Hanya bapak kamu juga, dia juga bapaknya. Kan coba lagi, nggak ada yang nyangka ya. Ya rezeki Allah yang atur semuanya. Jadi kita jangan pernah kecewa sama Allah Subhanahu Wa Taala, selalu menajat kita sama Allah, walaupun perasaan mungkin dari segi logika nggak mampu, tapi kalau Allah punya keinginan, nggak ada yang bisa menghalangi keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi pergi haji ini bagi yang mampu saja. Dan syarat terpenting ketika pengen haji harus dengan harta yang halal. Jangan ya pergi haji dari hasil joget, ngebor, jangan. Berpantat, ada berdebor, bukan bangun itu bukan. Hasil joget, pergi haji, hasil mabok, judi, pergi haji. Ya, ini jangan. Percuma kata Rasulullah. Ya, dalam sebuah hadis itu Nabi mengatakan kalau orang pergi haji dengan harta yang halal, kemudian atau umroh nih, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik ya Allah, saya penuhi panggilan Engkau ya Allah. Kalau harta yang halal kata malaikat jawab bilang itu, ya labbaik wa sa'daika, ya Allah terima haji kamu, ya selamat datang di haji kamu kata Allah, ya jazaka halal, apa namanya? Bekal kamu halal, kendaraan nomor kamu halal, kendaraan kamu halal, haji kamu mabrur. Itu kalau orang artinya halal. Cuma kalau orang haji, ya kan sekarang banyak nih orang hasil begitu korupsi di haji, pengen dipanggil haji doang gitu, bangga dipanggil haji, ya bahkan pulang haji dari pulang haji marah kan begini. Udah haji nggak mau haji, barang haji lo. Ya, padahal di Arab nggak ada orang dipanggil haji siapa nggak ada. Di kita doang orang Asia, Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand dan Malaysia. Di lainnya tidak ada. Guru saya tiap tahun haji, namanya Habib Salim, tidak ada haji. Habib Salim tidak ada. Habib Salim macam tu, tidak pakai haji, tidak marah. Ya barang kita ni, dah haji ni, ente panggil dah, ya, kayak haji siapa tu yang di Kemubur, Muhyiddin, ya, tidak boleh gitu. Ya, orang panggil orang yang sama juga tidak apa-apa. Ya, peradikan haji itu berat, subhanallah, jangan ke haji kita. Ya, kalau bukan kita halal pergi haji, ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat apa? La labbaik wa la sa'daika. Ente gak diterima, ente gak bahagia. Bekal ente haram, kendaraan ente haram, haji ente gak diterima, rusak semuanya. Na'udzubillah. Jadi kalau kita pergi haji cuma pengen gaya-gaya doang, pasal korupsi hasil yang haram, gak usah dikatakan. Ya, percuma, capek kok. Ya, jadi ini lima rukun Islam. Ya, kita harus meyakini ini semua wajib syahadat. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji ini rukun tidak boleh kurang keyakinan kita. Kalau ada orang yang mengatakan rukun Islam cuma empat, menurut para ulama hukumnya murtad. Atau rukun Islam ada tiga, menurut orang apa para ulama hukumnya murtad. Kenapa? Karena ini perkara yang ulama bidzarurah yang diketahui secara darurat semua orang harus tahu Islam. Kalau kita harus tahu semua. Enggak mungkin ente enggak tahu haji itu wajib. Ya, zakat itu wajib enggak mungkin. Ya, ini harus yang ini kewajibannya. Kemudian rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ada 6. Ya, ini dari mana sumbernya? Semua dari hadis yang sahih. Dari kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Nabi sedang bersama sahabatnya tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril nanya, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Muhammad." Ya. Tahukah kamu apakah itu Islam? Nabi mengatakan Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakat wa shaum ramadan wa hajjul bait wa istata'a ila sabila. Firman Islam Nabi mengatakan. Kemudian apakah itu iman? Nabi mengatakan yang dikatakan iman antu'minu billah. Yang pertama kalian percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi kita nikmat, memberi kita rezeki semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan lain. Maka di kalimatnya ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Ya, dalam kita ingin katakan artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Ustaz, kan banyak yang disembah-sembah tuh dewa ya, tuhan-tuhan lain, itu menurut agama kita enggak benar. Walaupun mereka disembah tapi tidak benar. Tapi yang benar untuk disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam harus, apalagi orang-orang sunnah nih, harus mengetahui sifat Allah yang berjumlah 20 yang wajibnya. Mustahilnya 20, jahitnya 1, jadi 21. Ini wajib tahu nih. Dulu saya waktu masih kecil, ya, itu ibu saya kalau habis maghrib, ngumpul itu, dinyanyiin sama dia. Allah wujud tidam baqa muhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsi. Gitu ya? Wah, itu nyanyiin. Saya tuh gak ngerti apaan ini. Saya ikutin aja, ngapalin nyanyiin. Kan enak kalau kecil terus disuruh nyanyi. Ternyata itu sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus tahu nih, sebenarnya pembahasan ini bukan di sini, itu tauhid. Cuma ini kita harus tahu apa itu sifatnya wujud, tidak bahwa khalaqatul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah fi radat bil muhayyat sama qasab au ruh hayat au samian au qudrah. Ada 20 ya sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tahu, wajib kita ngaji tauhid ini ya. Kalau bisa nih pengajian apa dikit masjid ini ada pengajian tauhidnya. Karena yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sholat, kita puasa cuma kenal Allah, tapi enggak kenal Allah. Maksudnya gimana sih? Oke, gua izin sholat aja deh. Kita bisa kenal Allah. Harus tahu Allah itu seperti apa. Ente bisa cinta sama sesuatu kalau kenal. Enggak mungkin ente nikah sama seorang wanita kalau ente enggak kenal, benar enggak? Ini kenal dulu baru cinta. Sekarang kita ngaku cinta sama Allah, cinta sama Rasul, tapi kita enggak kenal dia. Bohong sama ini. Ya, oleh karena itu wajib kalau bisa jadi masukan tuh, ya, sama Pak Mayanto bilang, Pak, kalau bisa ngaji tauhid, Pak. Sepuluhnya dia siapa, ya, ngaji tauhid. Ya, ya, bagaimana memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah punya sifat, karena sifat wajibnya 20, sifat mustahilnya pun 20 juga, jadi jumlahnya 40. Sifat jahitnya Allah ada satu. Apa itu? Ya, fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Allah punya sifat jahit, sifat boleh. Apa sifat bolehnya Allah? Allah boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi boleh enggak Allah masukin orang yang ahli ibadah ke surga? Boleh enggak orang Allah masukin orang ahli maksiat ke surga juga? Boleh. Boleh, terserah Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kan punya apa namanya? Punya firman, Allah tidak akan zalim terhadap hamba-Nya. Ya, orang yang berbuat kebaikan Allah balas baik, orang yang berbuat kejahatan maksiat Allah balas neraka. Itu ada balasannya Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada intinya Allah bebas melakukan apa saja, karena memang kita semua ini punya ya Allah. Contoh nih, pernah ada orang bertanya, Ustaz, kalau seandainya Allah itu ya adil, ya, kenapa akan dibikin semua orang beriman, ya, supaya semua orang surga? Kan? Tapi kan buktinya enggak. Allah bikin manusia itu ada yang muslim, ada yang non-muslim, ada yang ateis, kan? Enggak percaya sama Tuhan. Kenapa enggak dibikin sama aja? Biar adil gitu. Ya, kan terkosong jadinya. Ya. Bisa kan? Bisa, sebenarnya bisa. Ya, bisa enggak Allah gitu? Bisa. Ya. Akhirnya dijawab sama seorang kiai yang tanya. Sekarang di mana masih jawab untuk kiainya? Ente kalau melihat seorang punya dua ekor kambing atau ayam, ya, yang satu ketika itu ada hak kambing dipotong sama dia, yang satu gak dipotong, terus ada tetangga yang ngomong sama dia, ente gak ambil ente, dan mengambil, kenapa satu dipotong satu enggak? Kira-kira kalau ada tetangga tanya begini, pas gak pertanyaan ini? Kira-kira jawabannya apa? Anda punya kambing nih, satu ada potong atau ada beri, nanti mau mana? Kenapa satu dipotong satu enggak? Kenapa kedua-duanya yang dipotong? Kira-kira jawabannya gimana? Terserah gua. Kambing gua. Yang potong gua. Ngomongan gua. Benar kan? Yang punya Allah pun juga begitu. Kita ini punya Allah, terserah Allah. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang beriman. Bersyukur banget dah. Nikmat terbesar iman dan Islam. Enggak semua Allah kasih. Kalau dunia semua orang-orang muslim, mungkin Allah kasih banyak, lebih banyak dari kita. Oke, katakanlah dunia sijidul mukmin, dunia itu berjalan bagi orang beriman. Apa-apa enggak boleh. Bahwa kita dina-dina semua orang-orang kafir semua. Sipit-sipit semua, bule-bule. Kita jadi bawahan. Ya. Dunia Allah kasih siapa aja. Orang beriman dan beriman Allah kasih dunia. Tapi kalau iman cuma untuk orang-orang yang Allah cintai, kita termasuk orang-orang yang Allah cintai, kita bersyukur semua. Jaga iman kita. Ya. Jaga iman kita, jaga Islam kita, jangan gara-gara rupiah kita tukar. Jangan gara-gara cewek cakep tukar agama kita. Ada yang begitu? Banyak kan. Ya, baru-baru ini artis dia gara-gara cowoknya non muslim, marah kan? Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi apa kita? Ya, ayo jaga iman kita, jaga Islam kita, ini barang mahal, nikmat Allah terbesar buat kita. Dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita jangan sampai tergoyahkan iman kita ini. Ya, percaya sama Allah, semua itu sudah Allah. Kita dan diri kita, ya, jangan pernah ngiri sama orang. Sama teman ngiri, kalau punya saudara, sukses, santai. Oh, abang, ayo berangkat ya. Makhluk pun, ada orang pun juga. Dan saya pernah, ya, ada teman saya ngalamin begitu. Bukan karena masalah harta, bapaknya jadi kiai, sukses. Ada saudara yang gak tenang, disantai bapaknya. Padahal cuma gara-gara jadi kiai doang. Yang ini gak rame, yang undangan jadi rame. Masya Allah. Makanya pantas kalau kata, ya, ustaz musuhnya, ustaz pedagang musuhnya, pedagang. Ini kadang kalau hati gak kotor, gak yakin sama Allah, gak percaya sama Allah, gak pasrah sama Allah, akhirnya begitu yang dijalankan. Semua udah Allah tulis semuanya. Ya, harta kita dan kita udah tulis aja, kita udah tulis semuanya. Kita cuma tinggal usaha, tawakal, ikhtiar, sama doa semua. Sisanya kita bersyukur aja. Ya, masih mending kita punya uang ya, punya uang 1 miliar, tapi kita tak bersyukur. Daripada nyawa 1 juta kita tak bersyukur. Ya. Ya 1 miliar, tapi Pak, kita enggak tahu rezeki orang beda-beda. Kadang saudara itu adik kakak beda-beda rezekinya. Jangan ngiri, enggak usah pakai ngiri sama saudara. Enggak usah ngiri sama tetangga, enggak usah. Kadang kita bisa syukur, bisa sabar, cuma gara-gara istri kadang bisa kita sabar. Bang, itu adiknya punya mobil, Bang. Gimana sih kok? Apa yang mau gimana sih kok cerai? Akhirnya gara-gara dorongan begini nih, iman kita gak kuat, kurang percaya sama Allah Subhanahu wa taala, korupsi. Akhirnya nyolong. Yang banyak begitu kan? Hati-hati nih, jangan sampai gara-gara istri anak kita, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan gara-gara istri, jangan gara-gara anak, gara-gara harta kamu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita yakin semua Allah Subhanahu wa taala semua udah atur, kita tinggal usaha yang benar, ikhtiar yang benar, doa sama Allah. Sisanya biar Allah yang jangan. Ya, apalagi sudah punya sudah berkeluarga nih, sulit ya. Ini ngerasain sendiri nih, benar. Kadang rezeki itu datang dari mana kita enggak tahu. Kita tanya ke orang benar. Ya, kita punya tanggungan sekian, ya Allah enggak ya. Tahu gimana caranya nih. Tiba-tiba aja dia kok aja. Mau yang hindarnya caranya. Baru itu pulang dari negara itu, ya Allah, tak kira kata, dapat cinta dari mana, ya Allah, ya gaji gak ada, ya Allah, gimana, ada Allah, jalan itu. Tidak ya cara jalan sesuatu, yang penting kita yakin, kita tak kuasa sama Allah, kita percaya sama Allah, curhat sama Allah aja dulu. Cerita sama Allah aja, ada masalah apa cerita sama Allah. Kalau kita mencerita sama seseorang yang cinta sama kita, keren, mungkin dia bisa kasih saran, bisa kasih silakan. Cuma kalau orang yang musuh sama kita, gak ada bersama kita, kita cerita sama dia. Supaya kita syukurin lo. Ya, kemudian kuat sama dasar lo. Ya, mendingan cerita sama Allah aja. Ya Allah, susah banget dengan rezeki. Allah, anak saya begini banget. Cerita sama Allah. Biar Allah yang atur semuanya. Kalau sudah pasrah, kan Allah kasih jalan. Ya, terus saya pernah ngalami mobil saya hilang. Saya punya mobil saya rentali. 4 bulan hilang buat punya saya. Sebulan. Ya Allah, jangan lupa lapor sih. Harta, duit keluar, habis waktu buat kita doang. Akhirnya saya bilang, ya Allah, saya pasrah kan. Ya, kalau emang masih rezeki saya, insya Allah balik ke mobil. Kalau enggak, saya terserah aja ya Allah. Ya, saya enggak mau puyang-puyang. Tapi lihat, ya, ketika kita sudah pasrah, Allah masih jalan. Ada yang kasih tahu, ada ini, jalan. Sampai ketemu 4 bulan, alhamdulillah. Ini Allah punya cara. Melatih kita, kalau kita kena musibah itu, nanti kita kembali ke siapa? Ya, ke polisi apa? Usaha boleh usaha, cuma jangan lupa sama jalan. Ya, jangan lupa semua sudah Allah tentuin semuanya. Ya, ini percaya sama Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Ya, kemudian antu minallahi wa malaikatihi. Semak termasuk rukun iman itu adalah percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat Allah itu banyak, banyak banget, ya. Bahkan jumlahnya kita nggak tahu berapa. Lebih banyak dari manusia, bahkan, ya. Tapi di antara sekian banyak malaikat itu, nggak semua kita wajib tahu secara satu persatu. Nah, bingung mau kita itu, ya. Apalagi susah. Tapi minimal hafal yang 10 Ru'asaul malaikat, pemimpin-pemimpin malaikat itu wajib hafal, ya. Ini akidah kita. Yang pertama, Jibril. Insyaallah apa ya? 10 apa ya? Hah? Apa ya? Orang ahli daya sih insyaallah. Ya, insyaallah lupa. Ya. Jibril harus apa? Ini wajib kita kenal. Mikail, ya. Israfil, Izrail. Munkar, Nakir. Raqibun, Atim. Kemudian Malik, Fir'aun. Ini 10 pemimpin malaikat yang wajib kita hafal. Ya, ini akan diperhati siapa itu malaikat. Tidak terhati jadi malaikat itu laisu rijalan wala nisaan wala unatha. Malaikat itu bukan laki-laki jenis kelaminnya, bukan perempuan apalagi bencong. Ya, laki bukan perempuan, bencong loh, bencong juga bukan. Ya, di sini dikatakan bapaknya yang bencong dan kura tahu kanan mutajaran malaikat. Ya, orang yang berkeyakinan bahwa malaikat itu jenis kelamin laki-laki, maka dia dikatakan orang ahli bid'ah dan orang fasik. Ini baru bid'ah nih, ya, yang begini bid'ah. Mengatakan malaikat laki-laki bid'ah, ente orang fasik, fasik itu yang melakukan dosa besar. Ya, akhirnya Ustaz, wa fi kufrihi qawlan. Masalah hukum kafir ini apakah dia murtad atau tidak? Ulama beda pendapat, ada yang bilang kafir, ada yang bilang tidak. Karena enggak boleh malaikat disifati sebagai laki-laki. Kalau berkeyakinan dia perempuan bagaimana? Wa man yaqta'u da hukum tatahum kana kafiran bil ijma'. Orang yang mengatakan apa malaikat itu perempuan, maka menurut kesepakatan ulama dia dihukumi kafir. Hati-hati. Ya, kenapa dalil Al-Qur'an Allah mengatakan wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Mereka orang-orang kafir kata Allah, orang-orang musyrik, ya, kafirun ini menjadikan malaikat sebagai hamba Allah yang berjenis kelamin wanita. Ini kafir nih, Allah yang bilang. Jadi kita jangan bilang begitu, ya. Laki enggak boleh, perempuan juga enggak boleh. Set kalau tidak saya bencong aja, lebih parah lagi teh. Wa aula bil kufri an yakfa da hurus ta hum lima jin takdir. Lebih dahsyat lagi kalau dia mengatakan malaikat itu bencong. Ya, waria. Kenapa? Karena ini lebih apa? Menurunkan derajat malaikat. Malaikat ini hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kita disuruh sholat, jawab-jawabkan. Ya, disuruh zakat masih malas malaikat enggak. Sekali disuruh, nyaman putri. Ini malaikat, ya. Jadi kalau sembarangan sama malaikat. Ya. Kemudian mereka apakah termasuk golongan jin? Wa hum ghairu jin, bukan jin. Sendiri malaikat itu. Siapa itu malaikat? Ya. Malaikat itu sifat-sifatnya katanya la rijal wa la nisa. Bukan laki-laki, bukan perempuan, wala yakulun enggak makan, wala yashrubun enggak minum. Malaikat enggak kayak kita lapar haus enggak ada dia. Ya, dia kayak itu tuh iklan-iklan kaki itu anti bocor, anti haus gitu ya. Enggak makan, enggak minum malaikat itu. Enggak tidur, wala yatanakahu enggak nikah. Jadi enggak ada syahwat sama sekali. Makanya wajar kalau malaikat enggak maksiat dikatakan syahwat. Tapi kalau manusia memiliki syahwat enggak bermaksiat, lebih dahsyat dari banyak. Ya, Rasulullah punya syahwat kan? Punya para nabi yang para rasul punya syahwat, tapi lebih dahsyat derajatnya dibandingkan para malaikat. Kenapa? Punya syahwat masih bisa nahan nafsunya. Hebatnya manusia. Dan kemudian wala yatawalladun la punya anak. Wala tuktabu amaluhum amalan dari catat. Kenapa dari catat? Lihat nama kutab kamu, karena mereka tuh kenyata. Itu kan dari catat. Untuk kenyata dia, gak ada maksiatnya. Wala yuhasabun, mereka tidak dihisab. Lihat nama hisab, karena mereka menghitung. Ya, amal tidak dihitung. Wala tuksatu amaluhum lihat nama sayyatalahum. Malaikat yang ditimpa amal kejelekannya, kenapa? Gak ada maksiatnya sama sekali. Gak perlu timbangan, bagus semuanya amalnya. Ya, nanti ketika di padang mahsyar yuhsyaruna ma'al jin wal insi, dikumpulkan bersama jin dan manusia, bahkan bersama hewan nanti di padang mahsyar. Ngumpul kita bang semuanya. Tapi di babak terakhir masalah hari kiamat ya terakhir gimana kondisi kita ketika dibangkitkan. Ya, malaikat kan ngumpul sama kita tuh. Kita kenal malaikat. Oh, mana tuh gini ya, oh, malaikat ya. Banyak kan satu pada mahsyar. Ya, ngumpul semua. Binatang, laut, udara, ya, air semua di sana. Jin manusia dari zaman Nabi Adam sampai ada Jordan, ada Malik, semua, ya, ada semua itu, ya, kumpul semuanya. Ini kemudian malaikat ini katanya, yasfa'una fi rusati bani Adam. Mereka akan mampu nanti Allah kasih kesempatan menolong orang-orang yang suka maksiat kalau Allah izinkan. Jadi orang-orang maksiat cuma ada badannya, tolong mereka masih bisa. Karena nanti ada sebagian manusia sebagai makhluk Allah yang Allah beri izin untuk memberi syafaat pertolongan, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang ulama-ulama soleh ini Allah kasih izin, ya, menolong. Mungkin kita punya guru orang-orang soleh ini, kita muridnya bandel-bandel dikit bisa. Guru kita bilang, Allah tolong murid saya nih, biar bandel murid saya, tolong. Makanya kita harus punya ta'aluk, punya ikatan sama orang-orang soleh. Jangan punya teman orang bajulan, mau jangan. Ya, punya teman orang-orang soleh. Apa keuntungannya? Nanti dia kalau Allah kasih izin bisa mati syafaat, nolongin kita. Jadi kalau bisa tuh punya teman orang-orang baik, ya, kiai-kiai, ya, baik-baik. Jadi kalau kita tuh nggak bener, dia ingat sama kita. Ya Allah, dia tetap percaya, tetap menolong saya. Tapi ikut pengajian saya, tolong ya Allah, tolong kita tolong. Ini kalau udah nggak bener, temannya nggak bener juga, jangan nolongin. Salawat nggak pernah, ya. Puasa mau, ya Allah, alhamdulillah. Hati-hati nih kita nih, ya, berteman dengan orang-orang baik. Kemudian, mereka dikatakan di sini, mereka itu seperti apa sih? Ajsamun nuraniyah, yaitu sebuah jisim bentuk tubuh dari cahaya. Lazifah yang lembut bin arwah, memiliki roh, ya. Mereka memiliki roh. Qadirun ala tasyakul bi asyari muhtalifah. Tapi mereka juga punya kemampuan untuk berubah bentuk putih. Dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, fi asyari hasanah, tapi bentuknya yang bagus-bagus. Makanya malaikat Jibril kadang datang seperti manusia. Dengan kadang bentuk aslinya, kadang suaranya doang. Nah ini, mereka bisa yang bentuk yang apa macam-macam, tapi bentuk-bentuk yang bagus. Beda sama jin. Jin atau setan itu atau iblis, mereka bisa tasyakul, berubah bentuk, tapi bentuknya jelek-jelek. Jadi ular, ya, jadi babi, dan babi ngepet. Itu jin yang kerja itu, ya, jadi babi ngepet, yang begitu-gitu. Cuma kalau malaikat berubahnya yang bagus-bagus, ya. Kondisi mereka katanya sya'atuhum at-ta'ah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal mereka kebanyakan di langit. Ya, makanya Allah akan semuanya seperti Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba, ini Allah umumkan tuh. Wahai malaikat, wahai Jibril, saya cinta sama fulan. Bilang sama malaikat cinta sama dia. Jibril mau menurut, "Woi, Allah cinta sama malaikat sama si fulan. Kalian semua cinta sama dia cinta." Kalau malaikat sudah cinta, maka malaikat yang lain ngomong sama makhluk yang dibuka, sama hewan, sama segala macam. Allah cinta sama bulan, cinta sama dia, cinta semua. Maka Rasulullah termasuk orang yang dicintai di langit dan di bumi. Dan orang-orang sholat seperti itu, ya. Nah ini jadi kita benar-benar termasuk orang-orang yang dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dicintai seluruh makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi sebagai mereka ada yang tinggal di bumi, ya. Kemudian mereka ini, ya, kita wajib iman mereka jumlahnya sangat banyak sampai jumlahnya berapa? Enggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib kita ketahui adalah mereka satu persatu yang tadi 10 keluar sama mereka. Nah, ini mungkin nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu siapa itu Jibril, siapa itu Mikail, biar ngerti. Sebenarnya bukan pembahasan fikih, cuma saya ingin memberikan ini agar tahu dasar sebenarnya. Harusnya kita belajar ini anak-anak ketika kita masih TK, masih SD itu. Ini namanya kita akidah sama akidahnya orang-orang awam. Nah, ini kita termasuk orang awam nih, ya, belajar sedikit. Ya, nanti kalau sudah selesai ilmu tauhidnya sebagai dasar, baru kita masuk ke fikih. Mungkin agak banyak kita nyampe ke mana? Tidak apa, kira-kira boleh agak kira. Ya, karena saya kita fikih yang dasar itu rata-rata untuk Islam dan iman dibahas. Ini ya. Nah, ini jadi mungkin saya ingin contoh seperti ulama-ulama dulu kita bahas dulu untuk iman. Kalau kita sudah tahu Islam, sudah tahu iman, baru kita masuk kita butuh hal. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Dipersilakan. Baik, sesuai tema atau di luar tema? Ada? Ustaz, kan kita harus berani, kan ada. Ya, ada beberapa kelompok Islam yang meyakini bahwa rukun iman itu lebih dari lima, rukun iman pun lebih dari enam, terutama dari kelompok Syiah. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. masalah perbedaan akidah ini kita harus legowo ya, karena orang beda-beda. Dan Rasulullah juga mengatakan, ya umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Kata Rasulullah, Yahudi pecah menjadi 72 golongan, Nasrani pecah menjadi 72 golongan, Islam pun kata Rasulullah, umatku kata Rasulullah menjadi 73 golongan yang masuk surga cuma satu. Jadi wajar kalau nanti Islam ini sebenarnya itu satu, cuma kan pecah-pecah dalam itu. Ya, dan Nabi sudah mengatakan itu sudah zaman dulu. Jadi kata Rasulullah yang masuk surga cuma satu, orang yang ikutin saya, ya, dan sunnah-sunnah saya. Ya, kalau semua mengklaim dirinya benar, ya kita perlu hormati. Ya, yang sunninya benar, saya benar, saya masuk surga, ya wajar kan? Saya berakhir seperti itu. Ya, yang juga itu mengatakan saya juga benar. Saya mengikuti sunnah, ya wajar kita hormati benar mereka. Kata kebenaran sebenarnya punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf, ulama sunnah wal jamaah memiliki satu koridor bagaimana rukun Islam itu, bagaimana itu. Ya, kalau kita ada satu orang yang berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah akan tapi keluar dari koridor itu, kayak tadi itu orang mengatakan rukun Islam bukan lima, tiga. Sedangkan ulama-ulama dari zaman dulu mengatakan lima, berarti orang murka menurut ulama-ulama kita. Kalau mereka bilang oh, enggak ulama-ulama itu terserah ente, itu akidah ente. Tapi bagi anak ente bukan Islam, sama seperti Ahmadiyah. Mereka meyakini ada nabi baru, ya ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Padahal akidah kita orang Islam sedunia mengatakan nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ente meyakini ada nabi baru, ente bukan Islam terserah ente, tapi jangan pakai nama Islam. Ya, karena seluruh ulama ini sudah sepakat Nabi cuma Nabi terakhir Nabi Muhammad. Ini, jadi jangan yang berbeda pendapat saling serang menyerang. Silakan ente dengan akidah masing-masing dan kita nggak bisa memaksakan akidah seseorang, nggak bisa. Anak ngajarin begini, satu pendapat beda, maksain anak supaya dia berubah sebentar nggak bisa, karena hati orang beda. Jangankan ini orang yang beda dalam nama kita, ada satu keluarganya beda-beda. Gak ada urusan masalah kita dah, masalah apa dah, masalah keluarga itu. Dia mau bawa sisir apa ya? Kayaknya bawa sisir putih, apa? Mau bawa krem, hijau aja, beda-beda itu masalah. Apalagi masalah kita. Ya, jadi kalau mereka berbeda pendapat sama kita, silahkan mereka dengan pendapat mereka. Ya, masalahkan kita jangan saling nyalah-nyalah. Kita aja, hormatin aja berbeda pendapat. Ya, sebenarnya ulama-ulama dulu beda pendapat, ya, ini sudah sering berbeda pendapat. Tapi selama masalah akidah pokoknya usul ini tidak berbeda, silakan. Nah, kalau masalah rukun iman ini bisa berbeda nih, karena ini masalah asal usulnya iman dan Islam itu pokok iman, Islam, ihsan, ini usul nih. Ya, jangan sampai berubah-ubah. Kalau mereka meyakini hal itu, ya bagi kita mereka di luar Islam. Ya, nah, jadi kalau mereka mengatakan sudah saya yang benar, silakan. Tapi kita mau menjelaskan mereka itu aja. Hormati lagi aja, silakan dengan akidah itu silakan. Itu ya, yang penting kita damai-damai aja. Kadang kita yang terjadi di masyarakat ini masalah buruk, masalah yang mungkin kurang penting dalam segi syariat, yang sering terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ini sering nih masalah begini-begini, ya masalah begini-begini berantem terusan. Ya, cuma kalau udah masalah usul, nah kita harus tegas, ini bukan Islam, ini Islam. Sebab kita di Nabi Muhammad ada nabi lagi baru kehidupan Islam nih. Nanti jangan pakai nama Islam, kalau mau bikin silakan bikin agama baru nih, agama baru silakan, agama misalnya agama cacit boleh silakan, tapi jangan pakai nama Islam dengan nabi siapa silakan ente, ya tapi jangan pakai nama Islam. Jadi kan yang sering bikin kita kesal ini, dia ngaku Islam tapi ngaku jadi nabi lah ya, jangan pakai ini gitu ya. Jadi yang penting cara menyikapinya aja ya, kita dengan akidah kita, mereka dengan akidah mereka, silakan di jalan masing-masing ya. Nanti ketentuan sebenarnya siapa yang benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jelas kira-kira. Ada lagi mana ya? Tidak ada? Oke, kalau ada tutup ya. Oke, kita tutupkan surat Al-Fatihah. InsyaAllah sebelum berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang malaikat, tentang kitabnya Allah, Rasul, ya kemudian dengan hari kiamat. Baru kita bahas tentang fikih, gitu ya. Kita tutupkan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa memberikan kita manfaat, memberikan kita motivasi agar lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih cinta dengan ilmu-ilmu dan syariat atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan hadirin kita di sini mendapat pahala yang berlipat ganda, karena mencari ilmu itu pahala besar dan ini pula sudah banyak lagi. Mudah-mudahan kita diberi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga nanti bisa berkumpul dengan orang-orang saleh dan para nabi para rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirinnya wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana bi umuri kulliha wa hayyirna min khizyi dunya wa 'adhabi al-akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna min al-ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa alaikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.